Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu. Wa ahlul malah hadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آمين الله وإياكم النار. إخواني في الله أعزكم الله الحمد لله kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia yang senantiasa dilimpahkan kepada kita sehingga kita satu jumpa kembali di majelis ini tanpa ada halang apapun. Semoga kemudahan kepada kami senantiasa dilimpahkan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para muslimin pada pertemuan kita kali ini akan kita lanjutkan pembahasan kita tajlid tauhid karya Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. قال رحمه تعالى من خصائص الإلهية الكمال المطلق ومن خصائص الإلهية وعلم خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجود الذي لا نقص فيه بوجه من الوجود. في أثر تخصصا yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ialah memiliki kesempurnaan yang bersifat mutlak ketahuilah termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala ialah kesempurnaan yang bersifat mutlak dari segala sisi. Tidak ada kekurangan dari segala sisi. Nah, jadi pembahasan pertama ini kepada Tuhan Allah menjelaskan kembali alasan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk diibadahi, sementara yang lain tidak berhak untuk diibadahi. Alasan yang paling utama ialah karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-kamalul mutlak, kesempurnaan yang bersifat mutlak. Dalam arti Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki kekurangan dari segala sisi, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya, bahkan termasuk sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebabnya Allah maha sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan. Sifat-sifat dan perbuatan Allah juga maha sempurna, tidak ada kekurangan. Begitu. Adakah selain Allah yang memiliki kesempurnaan mutlak semacam ini? Jawabannya tidak ada. Berarti Allah yang paling berhak untuk diibadahi dan yang lain tidak berhak. Qala rahmu ta'ala wa dhalika yujibu an takuna al-ibadatu lahu wahdahu aqdamu sahhan wa fitratan. Kesempurnaan yang bersifat mutlak ini mengharuskan ibadah hanya untuk Allah saja, baik itu dari sisi akal, syariat maupun fitrah. Faman ja'ala dhalika li ghayrihi faqad shabbaha al-ghayra biman la shabbiha lahu. Faqad shabbaha al-ghayra biman la shabbiha lahu. Siapa yang menjadikan hak disembah untuk selain Allah, maka sungguh berarti telah menyerupakan Allah dengan yang lain yang tidak layak diserupakan dengan Allah. Segala seorang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia telah meyakini yang disembah itu memiliki al-kamalul mutlak, sempurnanya sempurna yang mutlak. Berarti telah menyerupakan sesembahan itu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang disembah selain Allah itu tidak ada satupun yang memiliki apa ini, al-kamalul mutlak, sempurnaan yang mutlak. Wa li sijadi qatfihi wa tadallumihi ghayat al-dhulm akhbar. Man kataba ala nafsi rahmah فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ أَبَدًا. Karena sangat jeleknya tindakan itu dan juga mengandung kedzaliman yang sangat tinggi, maka Allah yang menetapkan dirinya memiliki sifat rahmat menyatakan tidak mau mengampuni orang semacam itu selamanya. Nah, jadi perbuatan kesyirikan berarti telah menyerupakan Allah dengan apa ini? Makhluknya. Padahal tidak layak ini serupakan. Allah memberi kesempurnaan yang sepadan yang mutlak, sementara yang sembahkan Allah tidak memiliki kesempurnaan yang sepadan yang mutlak. Tindakan semacam ini dianggap tindakan yang sangat jelek, sangat zalim. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih tidak mau mengampuni orang semacam itu jika masih belum bertobat. Jadi jika masih belum bertobat. Nah, ini alasan pertama. Allah lebih berhak untuk ibadai kenapa? Memiliki al-kamalul mutlak. Wa min khasa'isil ilahiyah al-ubudiyah alati la taqum illa ala saqil khubri wa zulm. فَمَنْ أَعْطَاهُمَا لِغَيْرِهِ فَقَدْ كَفَّاهُ بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي خَالِصِ حَقِّهِ وَقَفْتُ هَذَا مُسْتَكِرًا فِي الْأُقُولِ وَالْفِكْرِ. Termasuk kekhususan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang al-ubudiyah, hak untuk disembah. Yang mana menyembah itu pasti dilakukan dengan penuh kecintaan dan merendahkan diri. Maka siapa yang melakukan ibadah dengan penuh cinta dan merendahkan diri kepada selain Allah, maka sungguh dia telah menyerupakan sesembahan tadi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebetulnya murni berhak untuk diibadahi. Jeleknya perbuatan ini diakui oleh akal dan fitrah manusia. Nah, baik. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kedua ialah al-ubudiyah. Jadi kan al-kamali mutlak, Allah memiliki kesempurnaan yang mutlak, yang tidak memiliki kekurangan dari segala sisi. Yang kedua al-ubudiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak untuk disembah. Jadi hak Allah ala ibad, hak Allah tersembah. Ya, nah, al-ukubir. Lakin lama ghayyarat syayatin fitar aktar khalqi wastalathum an dinihim wa amarathum an yushriku billah ma lam yunazzil bihi sultana كما روى ذلك عن الله أحرق الخلق به وبخلقه عن أنقف الشرك حتى ظنوا حسنا. أكن تقي شيطان شيطان مربح فتح قبائل المخلوق dan merusak agama mereka. Setan memerintahkan kepada makhluk untuk berbuat syirik kepada Allah, suatu perbuatan yang tidak ada bukti untuk dilakukan. Sebagaimana hal ini telah diriwayatkan dari Allah oleh seorang nabi yang dikatakan sebagai makhluk yang paling mengetahui Allah, yang paling mengetahui makhluk Allah. Setan menyebarkan jeleknya kesyirikan itu sampai kebanyakan orang menganggap syirik itu sebagai tindakan yang baik. Nah, padahal menurut akal syariat dan fitrah, Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki kekhususan, yakni al-ubudiyah, berhak untuk apa yang diibadai. Ya, dan beribadah kepada selain Allah adalah kesyirikan yang sangat jelek. Tapi seton-seton menyebarkan kesesatan, merubah fitrah manusia. Nah, banyak sekali dari kalangan manusia yang sudah menganggap kesyirikan itu sebagai suatu apa ini, kebaikan, ya, sesuatu yang baik. Seandainya kecil dianggap baik, ya mungkin sudah lama mereka meninggalkan praktek-praktek kesyirikan. Berubah mereka meyakini itu sesuatu yang baik, maka mereka pun rajin mengamalkannya. Itulah sektor mampu berubah kita manusia. Ya, nah, pasal tersebut. Sebelumnya kita manusia mengakui kekhususan Allah yang kedua ini. Hanya saja setanlah yang apa ini merubah fitrah kebanyakan orang, sehingga kesyirikan yang bertentangan dengan al-ubudiyah tadi dianggap sebagai suatu kebaikan. Nah, qala rahmahu ta'ala, namun khusus ilahiyah as-sujud, khususan untuk Allah yang ketiga ialah as-sujud. Allah berhak untuk diberi ibadah yang bernama sujud. Ya, Allah berhak makhluknya sujud di hadapan memiliki kekuasaan. Jadi sujud itu hanya milik Allah. Nah, faman sajada li ghairihi faqad shabbara bihi. Barang siapa yang sujud kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan Allah dengan yang disujud kita. Yang disujud kepada selain Allah termasuk kesyirikan. Kenapa? Karena sujud ini adalah hak khusus untuk Allah saja. Nah, sujud di depan keris sakti atau keris pusaka, ya. Ya, sujud bagaimana sujud dalam sholat kuliah. Nah, kerana itu kesyirikan. Sujud di hadapan kuburan, kesyirikan. Sujud di hadapan raja-raja, kesyirikan. Ya, nah, karena sujud ini adalah perkara yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau sampai ada yang sujud kepada selain Allah, berarti menyerupakan Allah dengan apa ini? Makhluk dan termasuk jenis kesyirikan. Ini kekhususan bagi Allah yang ketiga. Wa minha at-tawakkul. Faman tawakkal ala ghairihi faqad kafara bih. Yang keempat, kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah at-tawakkul, yakni bertawakal. Artinya Allah berhak menerima tawakal dari seorang hamba Maka barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, seakan telah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, masalah tawakal ini kepada Nabi Allah memiliki banyak macam, ya. Dan itu yang mana yang termasuk kesyirikan, ya, tawakal itu kan istilahnya menyerahkan urusan kepada seseorang, ya. Apakah setiap menyerahkan urusan kepada seseorang disebut kesyirikan? Tawakal itu ada tiga macam. Yang pertama ialah at-tawakkul as-syirki. Atau juga disebut dengan istilah at-tawakkul al-istiqadi. Tawakal yang dihukumi sebagai kesyirikan. Dan inilah yang dimaukan dalam risalah ini, ya. وَهُوَ الْإِعْتِمَادُ بِالْقَلْبِ عَلَى غَيْرِ اللَّهِ مِنْ سَلْبِ الْمَنَافِعِ وَدَفْعِ الْمَضَارِّ. Yakni menggantungkan hatinya kepada selain Allah dalam rangka mendatangkan manfaat atau menolak mazhar. Jadi hatinya disikin apa ini? Tergantung, memiliki ketergantungan, ya, ini ketergantungan hati kepada selain Allah dalam perkara mendatangkan manfaat atau menolak mazharat. Seperti orang hatinya sangat tergantung dengan berhala-berhala yang ada, ya, sangat berharap sekali berhala-berhala itu bisa mendatangkan manfaat untuknya, entah itu rezeki, entah itu apa atau yang lainnya, atau menolak mudharat. Sangat bergantung dengan berhala-berhala tadi supaya bisa sembuh dari penyakit, ya, terlepas dari kemiskinan dan yang lain, ya, atau kepada jin-jinnya yang memiliki ketergantungan hati yang sangat kuat pada jinnya dan terjin. Nah, sangat berharap sekali bangsa jin bisa membantu melancarkan usahanya, ya, atau menyembuhkan penyakitnya dan sebagainya. Apa kepada manusia? Insyaallah tadi. Contohnya dokter, si hatinya itu betul-betul sangat tergantung dengan dokter itu. Pokoknya kalau tidak dipegang dokter itu, penyakit saya tidak akan sembuh. Ya, dia sangat bergantung hatinya dengan apa ini? Manusia. Sudah terkait dengan apa ini? Ditawari tentang spesialis macam-macam untuk sholat. Hati saya sudah bergantung dengan dokter pakai sebab ini. Kalau bukan dia yang megang, penyakit saya tidak bisa sembuh-sembuh. Ya. Tidak bisa selain hati. Oh, rasanya sudah pakai hati, keyakinan ini. Ya. Nah. Tawakal jenis ini itu dihukumi sebagai at-tawakkul asyirki, kesyirikan. Tapi tingkatannya berbeda-beda. Ada yang masuk dalam asyirkul akbar, ada yang hanya masuk asyirkul aswar, asyir kecil. Kalau sudah masuk asyirkul akbar, orang ini bisa dinyatakan kafir. keluar dari Islam. Tapi kalau masih masuk dalam istiqlal sholat, masih muslim ya, tapi dikhawatirkan semakin banyak, semakin sering bertawakal kepada seseorang ya. Nah, selain Allah akan semakin banyak kesirikannya, semakin besar, dari kecil jadi besar ya. Yani apabila ketergantungan hati kepada selain Allah tadi terhadap perkara yang hanya dimampui oleh Allah saja, maka ini masuk hasil kolaksa. Tapi kalau tawakalnya kepada selain Allah ini, ketergantungan hatinya kepada Allah ini, kepada seseorang yang masih hidup dan mampu melakukannya dengan izin Allah ya, maka asyik berasal terkait dengan ketergantungan hati ya. Contoh yang pertama, apa perkara yang hanya dikuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di antaranya apa? Mobil listrik. Maksudnya dari kita berhasil uang pun. Nah, menyembuhkan penyakit atau sesuatu yang memang hanya Allah saja yang bisa melakukannya ya. Di perkara-perkara yang hanya kuasai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu, seperti memberi rezeki tadi ya, memberi barokah atau yang semisalnya ya. Kalau ada ketergantungan hati kepada selain Allah untuk mendapatkan itu semua ya, maka kita masuk asyikul akhbar. Tapi kalau orang yang masih hidup kemudian dia dengan izin Allah mampu melakukannya ya, maka kita masuk asyikul akhbar, karena sudah hatinya tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, harap itu. Ini semuanya terkait dengan apa ya? Hati dan keyakinan. Ya, jadi kalau enggak, dia enggak akan bisa begitu. Sampai punya keyakinan semacam itu. Kalau enggak dengan dia, enggak akan bisa. Ya, sampai hatinya baik mengalami keter. Gantungan. Nah, ini harusnya dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa, maka bisa lagi masuk aset syirikan. Bisa aset rakba, bisa aset dul aswat, tergantung perincian tadi. Kemudian yang kedua, at-tawakkul ad-dunyawi. Ini tawakkal dalam urusan dunia. Nah, ini tidak ada satu pautnya dengan ketergantungan hati. Mata-mata menyerahkan urusan, mempercayakan urusan kepada seseorang. Selain dia tidak pernah jual beli, tapi punya uang banyak, ya, sudah uangnya diserahkan kepada temannya. Kalau uang saya diputar, ya, nah, saya serahkan uang saya ke kamu putar. Nah, namanya tawakkul dunyawi. tapi hatinya tidak memiliki ketergantungan sedikit pun sama orang itu, semata-mata menyerahkan urusannya dalam perkara duniawi kepada orang lain. Ini syirik kubur. Tidak ada unsur kesyirikan sedikit pun. Ya. Atau menyerahkan anaknya agar dibidik oleh seseorang, ya. Saya sibuk kerja, tak punya waktu untuk didik anak saya. Saya pasrahkan anak saya kepada bapak untuk dididik. Nah, tanpa ada ketergantungan hati kepada orang itu. Dari masalah duniawi, ya. Bisa itu, boleh. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan apa ini? Kesyirikan. Kemudian yang ketiga, disebut dengan at-tawakkul at-tawqif. Ya, ini pergantungan hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dan menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Nah, kebalikan dari at-tawakkul asyirik tadi. Nah, versi urusan ilmu, urusan hidup dan mati, lillahi rabbil alamin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Serahkan semua kepada Allah. Nah, tawakkul atau tauhid ini tertingkat-tingkat sesuai dengan tingkat ketauhidan dan keimanan seseorang. Ya, sebagian ulama ada yang memberi penjelasan tentang tingkatan-tingkatan itu dengan contoh-contoh yang nyata. Ya, ada yang tingkat tawakal tauhidnya ini seperti seorang bayi yang pasrah dirawat orang tuanya. Ya, cuma jika ya nurut, ya pakai baju ya nurut masih bayi. Ya. Tapi nangis-nangis sedikit berontak. Jadi agak kurang pasrahnya si bayi itu. Ada juga yang tingkat tawakal tauhidnya kepada Allah seperti pasien kepada sang dokter. Ya, dasar sepenuh saja yang mau beli ini ya. Nanti kalau sudah kita perubahan balik sini ya. Ya, Pak. Pasrah sama dokternya. Ya. Tapi ya, kadang-kadang enggak balik juga situ. Ya, agak kurang tawakal. Yang paling tinggi diumpamakan oleh para ulama ialah seperti mayat di hadapan orang yang memandikan. Namanya mayat, mati, nah, diganteng pun mau. Nah, enggak ada yang protes. Ya, harus enggak. Mayatnya protes ya, ya. Dimandikan, diganteng, siap-siap. Ya. Telinginya dijewer, ya saja. Ya kan? Nah, hidungnya dibagi mainan juga, diam saja. Diguling-gulingkan juga, diam saja. Ya, nah. Pasrah 100% kepada orang yang memandikannya. Nah, akhirnya inilah yang dianggap tertinggi bahwa tauhidnya berkuasaan besar. Ya, ini merupakan perwujudan dari firman Allah ini. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya masalah hidupnya, masalah matinya serahkan kepada Allah betul-betul pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada protes sedikit pun, enggak ada keluh kesah sedikit pun. Kasih miskin dia senang, dikasih kaya tambah senang. Ya, dikasih sehat ya senang, dikasih sakit ya nyaman-nyaman saja. Ya, nah, pokoknya sampaikan mayat di hadapan apa ini? Orang yang menyandikan. Kembali kepada pembahasan bahwa termasuk hak khusus milik Allah SWT at-tawakkul, ya, yakni tawakkal. Seorang hamba hanya untuk Allah saja. Kalau sampai ada yang tawakkal kepada selain Allah dalam hak at-tawakkul asyiki, maka masuk dalam apa ini? Kesyirikan, karena menyerupakan Allah SWT dengan makhluknya. Ingat ya, kajian ketawakul duniawi mulailah usahanya ya, enggak ada keterkaitan ya. Kalau yang nomor satu sama nomor tiga itu ada ketergantungan apa ini? Hati, ketergantungan hati. Kalau kepada selain Allah, syirikan. Kalau kepada Allah, tauhid. Kalau masalah dunia, apa ketergantungan hati ya, sekedar menyerahkan urusan itu saja ya. Nah, itu tidak apa-apa. Menyerahkan urusan perwalian nikah kepada KUA atau wali hakim juga tidak apa-apa. Menyerahkan ya, tauhid atau tawakkul sama ya. Nah, sekarang berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa minha at-tawbah. Termasuk keputusan Allah yang kelima ya. Gimana? Ialah taubat. Faman taaba li ghayrihi faqad syabbahu bihi. Barang siapa yang bertobat kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Nah, dicari ya. Taubat. Ya, taubatnya kepada siapa? Allah. Kayak orang kalau dipukul sama temennya, taubat, taubat, taubat, taubat. Seperti dari apa kamu? Nah. Taubat, ya, nah, apa makna atau taubat? Taubat itu ialah mengakui dan menyesali dosa dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, mengakui kesalahan dan dosa dengan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada orang yang mengakui kesalahan dan dosa dengan kembali ke jalan selain Allah, saat dia melakukan apa ini? Kesyirikan. Ya, nah. Maksudnya dia mengaku kesalahan kepada seseorang, kemudian dia mengikuti jalan yang tidak benar. Nah, mentaati orang itu padahal jalan yang menyimpang dari syariat Allah Subhanahu wa taala namanya kesyirikan. Kita akan tobat, menyesal dan meninggalkan dosa kesalahan, kemudian kembali ke jalan Allah. Jika ada yang menyesali dosa tapi kembalinya ke jalan selain Allah, nah, maka ini tadi taubatnya kepada selain Allah, tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Ini termasuk kesyirikan ya. Baik. Qala al-Imamu rahimahu taala wa minha al-khawfu bismihi. فمن حلف في غيره فقد شبه به. Seantara keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala ialah kesumpah dengan namanya. Artinya kesumpah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah keputusan yang diberi Allah. Maka barang siapa yang bersumpah kepada Allah, maka seluruh dia menyerupai Allah dengan baik. Nah, urusan sumpah ini pernah kita singgung. Nah, orang bersumpah dengan nama sesuatu, tapi orang itu meyakini yakin orang kalau bersumpah dengan sesuatu saat ini yakin sesuatu itu memiliki apa? Kekuasaan yang besar, ya, sesuatu yang diakunkan. Maka ini hanya layak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga begitu bisa masuk dalam asyirkul aswad jika dia masih mengakui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di orang yang bersumpah dengan nama selain Allah, saya bersumpah dengan nama halangan, ya, atau dengan nama-nama makhluk ciptaan Allah, kalau masih mengagungkan Allah, masih menganggap Allah berkuasa, ini termasuk asyirkul aswad. Tapi kalau dia sampai bersumpah dengan nama sesuatu selain Allah dan menganggap sesuatu itu yang paling berkuasa, yang paling agung, yang layak untuk dipakai bersumpah, maka masuk dalam asyirkul aswad. Ya, hati-hati masalah sumpah. Ya, nah, karena sumpah itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ya, dengan menggunakan nama yang mulia, maka para siapa yang bersumpah dengan menggunakan nama selain Allah, berarti telah menyerupakan Allah dengan makhluknya. Qala rahmatullahi ta'ala wa min azabatu lahu. Termasuk kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala menyembelih korban, menyembelih hewan korban untuk Allah. Kalau ada tadi buat ini sahabat syabda mubi, siapa yang menyembelih korban kepada selain Allah, maka sungguh telah menyerupakan Allah dengan sesuatu itu. Menyembelih ternyata karena wujud asal Allah, ini macamnya banyak, hukumnya juga banyak. Yang dimaksud dengan penyembelian yang masuk dalam kesyirikan adzabhu asyirki ialah menyembelih hewan dalam rangka mengagungkan yang setuju dalam penyembelihannya. Ya, sekarang ini menyembelih korban persembahan kepada penghuni kubur agar keinginan orang itu terkabul. Sama-sama ini adzabhu asyirki, penyembelian yang masuk dalam kesyirikan. Ya, tidak ada unsur apa pengagungan terhadap seseorang yang tujuh dalam penyembelian itu. Ya, nah, seperti kalau menyembelih kepala kerbau dilempar ke laut pantai selatan sana, ini kan tujuannya ialah untuk mengagungkan, ya, yang menguasai pantai selatan itu menurut mereka, ya. Nah, dalam rangka ritual agar terhindar dari mara bahaya, ya. Nah, termasuk azab su'asyik. Kalau azab itu tauhid, beliau yang berhilai tauhid ialah menyebeli pada saat itu lepas semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, nah, atau menyebeli hewan dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti untuk akikah, untuk walimah, ya, untuk menyatakan haji, ya, untuk haji, ya, seperti itu. Adapun kalau menyembeli binatang untuk dijual belikan untuk makan, yang penting penyembelihannya dilakukan dengan cara yang syar'i, halal, jaiz, boleh. Enggak ada sangkut pautnya dengan ketauhidan, enggak ada sangkut pautnya dengan lain kesyirikan. Semata-mata menyembeli. Banyak orang menyembeli sesuatu. Kamu menyembeli ayam untuk apa? Sate mas, halal, halal. Kamu menyembelih ayam untuk apa? Untuk sesajen domba supaya cincin yang saya pelihara itu taat sama saya, mau menuruti kemauan saya, syirik itu. Nah. Ya, begitu. Jadi tergantung niat dan tujuan kita. Qala ta'ala wa minha al-qur'ati. Di antara keputusan juga Allah Subhanahu wa ta'ala ialah menggundul rambut kepala. Usaha gundul rambut ini bukan syukur. Kalau aksi ini ialah gundul rambut. Contoh gundul. Tanya orang. Ya, kamu kok gundul? Kenapa? Wah, kukunya betul-betul hebat menyeram. Ini termasuk jenis ini buat jahit, nggak apa-apa. Muncul rambut supaya kukunya hilang, ya. Nah, sekarang obat ini, obat itu nggak mempunyai senjata paling tenang dan paling mantap untuk mengusir kuku rambut ialah digundul, ya. Ya, digundul kan hilang semua. Ya, masalah datang yang lain yang baru gundul lagi. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan ada orang ditanya, kenapa kamu mau gundul rambutmu? Saya gundul rambut untuk tahallul. Dalam haji atau umrah tahallul, ya. Oh, nah, ini namanya menggundul rambut yang nilainya ialah ibadah. Ya, nah, kalau pun yang kundur, kamu pun yang kundur. Nah, nah. Saya sesuatu sama cinta yang kundur. Ya, dia senang sama saya dan menurut kemauan saya sirikan. Karena dia menggulung rambut itu dalam rangka mengakukan cinta itu. Dengan harapan cinta ini bisa baik membantunya, termasuk persyaratan. Ya, nah, sebenarnya kamu pernah bawa kundur? Ya, supaya kayak cukup solid gitu. Jadi, minta sapu ke kopa, harus, ya. Jadi masalah gundul rambut ini juga sampai pada ranah kesyirikan. Jika memang niatnya ialah dalam rangka mengagungkan sesuatu dengan cara menggundul rambut itu, ya, sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika untuk Allah dalam rangka melaksanakan perintah Allah, maka yang justru meningkatkan apa yang ketauhidan. Dan semua kalian lihat itu, ya, bukan semata-mata kundur supaya kundurnya hilang, enggak semata-mata itu. Tapi betul-betul ada usaha pengagungan kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila khairi dzalika, sampai selain itu semua. Artinya segala macam-macam ibadah yang diajarkan oleh Islam itu semuanya termasuk kekhususan milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan contoh-contohnya saja. Ya, nah, perfect. Baik. Tapi semuanya adalah at-tasbih, ya, penyerupaan Allah dengan makhluk, ya. Ada juga nanti tasabbuh, ya, ada at-tasbih, ada at-tasabbuh. Nah, pembahasan soal at-tasbih dan at-tasabbuh yang merupakan hakikat daripada kesyirikan, nah, ini masih panjang. Barangkali ada pertanyaan yang sampaikan saya kesana. Ada yang mengatakan menggutur rambut, wasiat. Gudur rambut, Dalam rangka karena belum sucian, atau ada lagi karena belum sial. Kenapa sial? Oh, rambutnya sial dia. Ya. Karena mungkin sial itu dia. Nah, main lain baru lain itu apa dia? Sial apa saya? Kakak abut saya yang saya jadi siap, nggak pernah sukses. Tak tahu apa dia, tak tahu dengan abut. Iya, nah lain, nggak boleh, ya, dikeramati saja, banyak. Nah, ini aja kan tak tahu menganggap sial, ya, kan pekerjaan rambut ni, ya, yang tak tahu nggak boleh. Nah, para cukup. Apa? Yang tertolong. Siap. Ulul ujian. Iya. Jadi habis ujian turun kundul dia, plong dia. Tapi tidak ada tujuan apa-apa lain itu, ya. Nazar begitu. Kalau ulul ujian tak kundul rambut saya gitu, atas pertanyaan. Yang mana? Kalau nazar nggak apa, modal asalnya dulu rambut itu mubah, mau digundul atau tidak itu terserah anda, ya kan? Nah, nazarnya cuma itu ya nggak apa, karena itu mubah, nazar mubah, jadi lakukan, ya, ujian gundul. Gimana kalau spontanitas? Ya, lulus ujian gundul semuanya, asal nggak ada unsur mengagungkan doang, ya. Atau mungkin karena pusing, terlalu berat. Tidak pelong, ya. Tidak apa-apa, ya. Penajar, ya, rambutnya banyak sekali. Yang keriting, lempel-lempel ke betul-betul banyak, ya. Sampai dia pusing, saya pusing. Tentu saja, ya, tidak apa-apa. Ya, nah. Atau mau nikah, barang itu takut nanti rontok rambutnya. Ya, atau rambutnya banyak yang putih, ya, nah, gundul saja, ya, nah, dapat tak boleh, nah, dibiarkan kelihatan tua, nah, digundul saja. Nyabut sama tukur lain, ya, tak tukur sampai akhir tak apa, walaupun ubahnya kena semua, ya, nah, enggak masalah. Jadi pada asalnya gundul rambut suhunya bah, mubah. Boleh-boleh saja. ya, yang sampai pada tingkat kesirikan itu sampai mengagungkan sesuatu dengan cara menggundul rambut, ya, mengagungkan. Bagaimana kalau menggundul rambut di kata halus dalam maka mengagungkan Allah, melaksanakan perintah Allah, ibadah. Nah, kalau semacam itu diberikan kepada selain Allah, saya tanya, kenapa biksu-biksu itu menggundul rambut? Sifat duniawi harus dilepas semua. Hah? Bajunya? Lihat duniawi. Bajunya upahwi ya? Betul gitu ya? Memang kayak gitu. Tapi yakinan, yakinan ritual. Kalau sudah jadi pintu harus dikunduh wajib. Masuk ritual keagamaan. Nah itu yang dimaksud, yang dimaukan. Dia akan ingin seperti itu. Ya, semuanya itu tak semata-mata karena banyak kutunya. Ya, betul-betul ritual mereka. Dan mungkin di antara keyakinan ini, ya, nah, ini adalah sifat dunia yang fana. Kalau sudah jadi biksu pada mau meninggalkan hal-hal yang sifat dunia, ya. Maksudnya itu bajunya. Bukan duniawi itu, duniawi perawi ini. Cuma orang-orang kita itu bikin-bikin keyakinan sendiri, bingung-bingung sendiri, keyakinan. Keyakinannya, bikinan-bikinan nafsunya sendiri, ya. Yang jelas, saya contohkan seperti itu. Tapi saya tidak tahu secara pasti keyakinan mereka. Kenapa kok jadi biksu harus tunduk? Tapi saya yakin, satu yakin, itu adalah bagian dari ritual mereka. Karena tidak boleh, biksu itu tidak tunduk. Tidak boleh? Ada itu. Pak, itu tunduk. Nah, coba tanyakan ke mereka. Sampai aku tunduk, kenapa? Ya, mesti jadi bagian dari ajaran agama kami. Ya, satu itu mungkin dari kalian sebanyak punya. Ya, wallahu ta'ala bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah.